semua untuk bisa terus istiqomah di atas bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tentunya di antara jalan sebab-sebab naam untuk seseorang istiqomah di atas al-haq, di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara sebabnya adalah naam istiqomah di dalam mempelajari dan mengamalkan naam agama Allah azza wa jal. Istiqomah terus menerus dan berusaha naam untuk mempelajari agama Allah azza wa jal sedikit demi sedikit, naam sambil mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah diketahui, sedikit apa yang kita ketahui kemudian kita amalkan. Tidak menunggu banyak. Sekarang ini, saat ini, ketika kita naam mengetahui suatu permasalahan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita amalkan. Tidak menunggu besok atau lusa, tidak menunggu banyak. Nah, sedikit akan tetapi istiqomah terus menerus di dalam menuntut ilmu misalkan, atau dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah yang lainnya, ini jauh lebih baik dibandingkan sekali mengamalkan banyak akan tetapi setelah itu tidak beramal. Amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Nah, meskipun itu sedikit. Demikian pula ketika kita mempelajari agama Allah azza wa jal. Naam, mungkin kita dapatkan sedikit dari ilmu di dalam satu kali pertemuan, akan tapi ketika kita istiqomah terus menerus, maka semakin bertambahnya hari, bertambahnya waktu, akan semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Demikian pula ketika kita beramal. Nah, sedikit demi sedikit kita mengamalkan amalan ibadah, akan tapi kalau itu dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dikerjakan secara kontinu terus menerus istiqomah seorang di dalam amalan tersebut, maka semakin hari pun akan semakin bertambah banyak. Semoga sedikit apa yang kita pelajari naam di dalam ta'lim-ta'lim dan apa yang kita pelajari sendiri mungkin melalui kitab-kitab yang ada dari kitab-kitab para ulama, ketika kita istiqomah dalam hal tersebut, semoga menjadikan sebab untuk kita bisa istiqomah di atas al-haq, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sore hari ini insyaallah taala kita lanjutkan. Naam. Pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita telah sampai ke pernyataan beliau rahimahullahu taala tentang wajibnya seseorang beriman, tentang benarnya khabar dari Rasul alaihi salatu wasalam akan munculnya Ad-Dajjal, akan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal ketika mendekati terjadinya hari kiamat. Dan ini didukung dengan banyak sekali hadis di dalam permasalahan ini dari sahabat-sahabat yang berbeda. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan demikian pula Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, innallaha laisa bi'awara, ala innal masiha dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tawfiyah. Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda menjelaskan ciri dan keadaan dajjal. Ini menunjukkan bahwasannya dajjal itu benar adanya. Maka tidak mungkin Rasul alaihi salatu wasalam akan menyebutkan, nam, mengingatkan umatnya tentang sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak mungkin. Nah, karena fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini merupakan fitnah yang ada, yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, nah, menyebutkan, menjelaskan kepada umat ini tentang Al-Masih Ad-Dajjal agar umat ini mereka tidak tertipu oleh fitnah nam Al-Masih Ad-Dajjal. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka memperingatkan umatnya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah, tidak akwar. Dan ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal itu akwar, matanya buta sebelah. Kata beliau, akwarul ainil yumna, buta mata sebelah kanannya. Seakan-akan mata beliau itu inabatun tawfiyah, anggur, seakan-akan mata dia itu, mata dajjal itu, nah, adalah buah anggur yang menonjol. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nam bersabda dalam hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dan wallahu alam hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inni qad haddatukum anil dajjal hatta khasitu alla taqilu anna masihad dajjal rajulun qasirun afhajun ja'dun a'warun matmusun a'warun matmusun nah matmusul aini laisa binati'atin wala hadra fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'waro. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini, di dalam sabda beliau ini, masih menjelaskan tentang keadaan Al-Masih Ad-Dajjal. Kata beliau, sesungguhnya aku qad haddatsukum, sungguh aku telah nah memberitahukan kepada kalian, menghabarkan kepada kalian tentang Dajjal, ciri-cirinya, keadaannya, nah tempat munculnya dan sebagainya, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karenanya beliau mengatakan, sungguh aku telah mengkhabarkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian sampai-sampai aku khawatir setelah beliau menjelaskan nah tentang fitnahnya Dajjal, ciri-ciri keadaannya seperti apa, beliau masih belum tenang, beliau masih khawatir bahwasanya umat beliau akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Makanya beliau mengatakan, aku khawatir, aku takut Allah ta'qilu, kalian itu masih belum paham, belum benar-benar paham tentang Ad-Dajjal. Perhatikan ayuhal muslimun wal muslimat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Naam. Sehingga beliau sangat-sangat bersemangat di dalam menjauhkan umat dari segala bentuk fitnah. Naam. Yang akan menghancurkan mereka, yang akan membinasakan mereka. Naam. Baik di dunia, terlebih-lebih naam di akhirat kelak. Oleh karenanya beliau sangat bersemangat naam agar umat ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Terus mengingatkan umat ini, terus menerus naam menasehati, saling mengingatkan agar umat ini naam tidak tertipu dengan fitnah-fitnah yang ada, terlebih fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang sangat besar. Naam. Oleh karenanya beliau selalu mengingatkan para sahabat dan umat ini. Beliau selalu mengingatkan sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Demikian pula kaum muslimin. Naam, untuk betul-betul memahami fitnah Al-Masih Ad-Dajjal sehingga mereka tidak tertipu dan selamat dari fitnahnya. Beliau khawatir setelah penjelasan demi penjelasan yang beliau naam berikan, beliau masih khawatir umat ini belum memahami tentang fitnah Ad-Dajjal. Naam. Kemudian beliau menjelaskan lagi, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah laki-laki yang pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, kata Rasul alaihi salatu wassalam, qasirun afhajun ja'dun. Naam. Qasirun afhaju ja'dun. Naam. Pendek, kakinya tidak lurus, kakinya bengkok, rambutnya keriting, akwaru, matanya buta sebelah, matmusul ain, terhapus matanya, laisa binatihatin wala hajra, matanya itu tidak terlalu naam tenggelam dan tidak pula terlalu menonjol. Kemudian setelah beliau menekankan, menjelaskan keadaan Al-Masih Ad-Dajjal, beliau kembali mengingatkan, wa in albasa alaikum, akan tetapi kata Rasul alaihi salatu wasalam, kalau kalian masih belum paham, masih bingung dengan ciri-ciri yang ada, naam, kembali ke ciri-ciri utamanya. Fa'lamu, ketahuilah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna rabbakum laisa bi'akwaro, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Naam. Ini ciri yang paling penting untuk kita ketahui, meskipun Dajjal yang nantinya mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai Rabb semesta alam, dia bisa menghidupkan orang yang telah mati, Naam, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan. Akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, Rabb kita semua, matanya tidak buta sebelah. Rasul alaihi salatu wassalam kembali mengingatkan kita untuk kita benar-benar memperhatikan permasalahan ini, untuk kita benar-benar mendidik diri-diri kita, keluarga kita, untuk betul-betul memahami tentang fitnah Ad-Dajjal. Karena sesungguhnya ayuhal muslimun wal muslimat, sungguh fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, naam, Allah tidaklah menguji, memberikan fitnah, naam, semenjak diciptakannya anak cucu Adam, keturunan Adam, ini tidak pernah ada fitnah yang jauh lebih besar dibandingkan fitnahnya Masih Dajjal. Nah, oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan umat ini untuk betul-betul memperhatikan fitnah ini. Jangan lupa, jangan lalai untuk memperingatkan umat, untuk memperingatkan diri dan keluarga kita dari fitnah Dajjal, sehingga kita bisa selamat dari fitnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ya ayuhan nasu, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu zara Allahu dzurriyyata Adam a'dhamu min fitnati Dajjal, wa inna Allah azza wa jal lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu Ad-Dajjal, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umami, wa kharijun fikum la mahalata. Aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasallam di dalam sabda beliau, wahai sekalian manusia, Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya tidaklah pernah terjadi satu fitnah pun di muka bumi ini, ala wajhil ard, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Adam, menciptakan keturunan Adam alaihi salatu wassalam, tidak pernah terjadi satu fitnah pun a'zamu min fitnati dajjal, yang fitnah itu lebih besar dibandingkan fitnahnya dajjal. Naam. Fitnah-fitnah yang terjadi di zaman dahulu, di masa-masa dahulu, dari kaum-kaum sebelum kita yang menimpa mereka, ataukah yang terjadi pada zaman naam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih besar, yang lebih dahsyat, naam, dibandingkan nanti fitnahnya dajjal. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pun illa hadzar ummatah, naam, kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari fitnahnya dajjal. Semuanya para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memperingatkan umatnya tentang dahsyatnya fitnah dajjal. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian adalah umat yang terakhir pula, naam, yang ada di muka bumi ini, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kharijun fikum, dan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-masih dajjal akan keluar, naam, di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah umat ini, naam, la mahalata, tidak ada kemungkinan lain, itu sudah pasti, naam. Ad-Dajjal akan keluar, naam, di tengah-tengah umat ini, dikarenakan kita adalah umat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan umat ini pula umat yang terakhir, naam, yang akan mendapati kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tidak mempertemukan kita dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempertemukan kita dengan kemunculan, naam, Ad-Dajjal yang dia membawa fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat dahsyat. Naam. Ayuhal muslimun wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Ad-Dajjal, sehingga Rasul alaihi salatu wasalam nam memperingatkan kita, memperingatkan umat beliau nam untuk mereka mempersiapkan diri-diri mereka mempersiapkan nam generasi-generasi yang ada setelah mereka, kalau-kalau mereka nantinya mendapati fitnah yang dibawa oleh Ad-Dajjal. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala naam tidak mempertemukan kita dengan fitnahnya Dajjal, fitnah yang sangat dahsyat. Naam, yang kita tentunya tidak tahu apakah kita bisa selamat dari fitnahnya Dajjal kalau-kalau kita menemuinya. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal di dalam setiap salat kita. Nah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala nah melindungi kita dari fitnahnya Ad-Dajjal. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan di nah pertemuan yang berikutnya. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada al-haq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.